صلى الله على محمد. بسم الله. صلى الله عليه وسلم. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Bismillah. Ya Rob, limpahkanlah salawat dan salam kepada suri toladan kami Nabi akhir zaman yang maksum, terpelihara kata dan perbuatan, akhlak budi pekerti tercermin di dalam Al-Qur'anmu ya Allah. Dirimu adalah rahmat bagi semesta alam ya Rob. Karena kecintaanmu pada Rasulullah, maka kau ciptakan alam beserta isinya. Kau ciptakan Adam dan Hawa yang pada akhirnya kau turunkan ke dunia. Dan mereka memohonkan ampunan seraya bersalawat kepadamu, ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Nabi Allah. Alhamdulillah, panjatkan puji dan syukur kehadiratmu, ya Allah. Karena hamba terakhir sebagai umatnya, Rasulullah, yang nantinya insyaAllah akan selamat di dunia dan akhirat. Kabulkanlah ya Allah, kabulkanlah ya Allah, kabulkanlah ya Allah. Alangkah meruginya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya, orang-orang yang tidak berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, orang-orang yang tidak mengerti akan tujuan dan risalahnya. Ya Allah, tetapkanlah hidayah pada mereka, tetapkanlah hidayah pada diri hamba ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah ya Allah. Di surga Allah dalam tegur sapamu, bercerminku sejenak, sadarku sering terhentak tentang keterbatasanku hingga ketidaksempurnaanku meneladanimu. Rahasia warna-warni yang menghitam, timbul tenggelam, menyelam, mengiringi poros matahari hingga terbenam. Ini cintaku untukmu ya Muhammad, sang pembawa rahmat, panglima terhebat, menutup risalah nabi-nabi Allah yang kan selalu melekat, melekat, melekat. Tapi bersama sejarahmu, aku ingin selalu terjaga. Untaikan puji yang kujangga.